tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Tak akan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi tuh menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena tak ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Karena telah ku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan tak habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Karena tak ku habiskan sisa cintaku hanya